Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an walhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita yang setiap malam Sabtu dengan membacakan kitab atau karya tulis Syekh Muhammad Jamil Zainu Hafidhahullah rahimahullahu taala, yang kita sampai kepada pembahasan anwa'ul ibadah, yakni pertanyaan dari penanya tentang ma huwa anwa'ul ibadah, apa itu jenis-jenis ibadah. Maka barakallahu fikum, beliau menjawab Hafidz rahimahullahu taala sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Thalathatul Usul, yang kemudian para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki perhatian yang khusus dan sangat banyak dari para ulama yang mensyarah, yang menjelaskan kitab beliau tersebut Thalathatul Usul. Naam, maka saya ingin membacakan dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Thalathatul Usul wa Anwa'ul Ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal Iman wal Ihsan wa minhu ad-du'a wal khaufu والرجاء والتوكل والرغبة والرحبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Dan jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak jenisnya, di antaranya adalah Islam, Iman, Ihsan, dan diantaranya juga adalah doa, Al-Khawf, rasa takut, Ar-Roja, rasa harap, Tawakkal, Ar-Rogba, War-Rohba, yakni harap dan cemas, Wal-Khushu, Wal-Khushyah, yakni rasa khusyuk, dan Al-Inabah, selalu mengembalikan urusannya kepada Allah Ta'ala, selalu kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Wal isti'anah, meminta pertolongan. Wal isti'adah, memohon perlindungan. Wal istighathah, mengadukan nasibnya kepada Allah Ta'ala. Wadzabhu, penyembelihan. Wan nadhru, bernadar. Dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang seluruhnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memurnikannya hanya kepada Allah semata, yakni tidak mempersyarikatkannya dengan sesuatu apapun. Demikian barakallahu fikum ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Taala. Naam, seperti Islam, Iman dan Ihsan. Ini tersebut di dalam hadis yang panjang dari hadis Jibril dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam oleh Jibril alaihissalam yang menyerupai manusia pada waktu itu, dan beliau bersandar, menyandarkan kedua paha beliau kepada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangan beliau di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah dan seterusnya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal Islam wa ma huwal iman wa ma huwa al ihsan?" Apa itu Islam, iman dan ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam dengan rukun-rukunnya yang lima, dan iman dengan rukun-rukunnya yang enam, dan ihsan dengan rukunnya yang satu, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah Ta'ala, maka yakinlah bahwa pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Itulah tingkatan ihsan, sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menunjukkan tingkatan Islam. Jadi Islam adalah agama, dinul Islam, agama yang mulia yang diterima di sisi Allah dan yang menyempurnakan dan menghapus agama-agama sebelumnya. Sehingga yang wajib diimani semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang wajib diimani hanyalah dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki tiga tingkatan. Tingkatan Islam, iman dan ihsan. Tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan ihsan. Setelahnya adalah iman dan setelahnya adalah Islam. Oleh karena itu barakallahu fikum, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ketika Islam dan iman disebutkan secara bergandengan, maka maknanya berbeda. Islam adalah amalan-amalan yang nampak dan iman adalah amalan yang tersembunyi. Ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka ketika disebutkan Islam saja, maka maknanya mencakup keduanya, amalan yang nampak dan yang tersembunyi. Dan ketika iman disebutkan secara sendiri saja tanpa Islam, maka maknanya juga dua, mencakup amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi. Terbedakan ketika dia disebutkan secara bergandengan. Maka seperti dalam hadis ini disebutkan secara bergandengan, maka berarti maknanya Islam adalah amalan yang nampak, dan itu tingkatan yang lebih rendah daripada tingkatan iman, amalan yang tersembunyi. Dan yang tertinggi adalah al-ihsan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita. Ini yang disebut dengan al-muraqabah, yaitu meyakini bahwa Allah Ta'ala muraqabah, mengawasi kita dalam segala tindak tanduk kita, bahkan dalam apa yang terbetik dalam kalbu kita yang sangat mendalam, yang sangat tersembunyi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan ihsan barakallahu fikum, yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan dinul Islam. Demikian barakallahu fikum. Kemudian diantara jenis ibadah adalah ad-du'a. Doa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau yang mulia, ad-du'a huwal ibadah. Ada lafaz yang menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Asy-Syaikh Ibnu Wahab rahimahullah dalam kitab yang telah saya sebutkan tadi, Salasatul Usul. Akan tetapi lafaz ini dhaif, dan yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Kalau lafaz mukhu itu otaknya ibadah, tapi itu dhaif. Yang benar huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Sehingga dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa inti daripada ibadah itu adalah doa. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa al-ibadah ataupun doa al-mas'alah. Karena doa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita terbagi menjadi dua. Ada doa al-ibadah, semua jenis ibadah yang kita lakukan itu termasuk dalam doa. Dan ada doa al-mas'alah, doa berupa permohonan, permintaan. Kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga doa yang jenisnya adalah doa al-mas'alah. Maka doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal ibadah. Maka seluruh jenis ibadah wajib dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an? Sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah taala menjelaskan bahwa doa itu wajib dimurnikan hanya kepada Allah semata dan tidak kepada selainnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, yakni tempat bersujud, tempat beribadah milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa bersama Allah dengan yang lainnya, sesembahan yang lainnya yang dia tidak punya burhan, dia tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya wewenang untuk melakukannya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka kelak hisabnya di sisi Allah taala, Rabb-nya. Dan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafirun. Yakni berdoa bersama Allah dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan orang-orang kafirun, amalan kekufuran, dan pelakunya menjadi kafir keluar dari Islam ketika dia telah sampai kepadanya hujjah, dalil, nasihat dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama, maka dia tetap melakukannya, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada para jin, berdoa melalui dukun-dukun dan seterusnya dari pawang-pawang, maka semua itu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana doa itu adalah otaknya atau intinya ibadah yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, Allah taala di dalam ayat yang lain mengajak kita untuk berpikir dengan akal kita yang sehat. Naam, untuk kita tidak berdoa kepada selain Allah taala. Duriba mathalun fastami'ulah, dibuat permisalan oleh Allah taala, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba, sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah taala, mereka itu tidak bisa menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, sekalipun seluruh manusia berserikat, bergabung, berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, niscaya mereka tidak akan mampu menciptakannya. Walau ijtama'ulah. Wa iyaslubuhumudzubabu minhu lai yastankiduhu minhu du'ufat talib wal matlub. Kalau lalat itu merebut sesuatu makanan dari mereka, mereka tidak akan mampu mengambil kembali, tidak bisa merebutnya, padahal seekor lalat. Maka alangkah lemahnya at-talib wal matlub, yang meminta, yang berdoa, dan yang didoai. Kedua-duanya makhluk dicipta oleh Allah taala, mereka lemah. Naam, sehingga di sini menunjukkan permisalan yang sangat tinggi barakallahu fikum, bahwa orang-orang yang berdoa bersama Allah dengan sesuatu yang lainnya, ini orang yang tidak menggunakan akalnya yang sehat. Naam, Allah telah membuat permisalan barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, di antara jenis doa yaitu al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَخَوْفُهُمْ وَخَوْفُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian takut kepada mereka, yakni para jin. وَخَوْفُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Akan tetapi takutlah hanya kepada aku, jika kalian mengaku orang-orang yang beriman. Nah, demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman terkait dengan rasa al-khawf dan juga al-khosyah, yakni rasa khusyuk. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah hanya kepada aku, kata Allah Jalla wa'ala. Maka barakallahu fikum, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa al-khawf itu dijelaskan oleh para ulama, rasa takut itu berjenis-jenis. Naam, atau secara globalnya, rasa takut itu ada yang dibagi dua, ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat tobi'ah. Naam, ada pun rasa takut yang bersifat tobi'ah, seperti manusia takut dengan api, tenggelam di laut, takut berkelahi dengan orang yang lebih kuat darinya. Nah, maka itu semua takut yang bersifat tobi'ah, yang wajar bagi seluruh manusia, dan itu tidak termasuk dalam bentuk ibadah yang ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya terjatuh dalam kesyirikan. Naam, yaitu khauful ibadah, yang al-imam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa khauful ibadah itu an yakhafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala wa sarfuhu li ghairi lillahi ta'ala syirkun akbar. Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, rasa takut yang bersifat ibadah adalah seseorang yang takut kepada orang lain, kepada makhluk, yata'abbadu bil khaufi lahu, dia beribadah dengan takut terhadap orang tersebut atau sesuatu tersebut. Naam, yakni takutnya bersifat sirriyah, ya, yang tidak jelas di hadapannya, tidak nampak padanya, dan tidak ada barakallahu fikum sebab-sebab yang membenarkannya di dalam syariah, sehingga dia menyalurkan rasa takutnya tersebut kepada selain Allah Ta'ala, maka ini syirkun akbar, merupakan syirik besar. Nah, seperti yang saya contohkan, sebagaimana di dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, yakni dalam suratul Imran pada ayat 175 dan yang lainnya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di sini Allah Ta'ala melarang untuk takut dengan mereka, yakni para jin, para syayatin, ya, yang mereka itu tidak nampak di pelupuk mata kita. Kita tidak melihat mereka. Naam, maka jangan takut dengan mereka, akan tetapi takutlah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Dan ini banyak menimpa kaum muslimin. Ya, takut yang seperti ini ketika muncul wajib untuk beristighfar dan melawannya dengan tauhid. Misalnya takut melewati suatu tempat yang dianggap keramat, ya, dan takut itu menjadi berkepanjangan dan menguasai dirinya. Barakallahu fikum. Maka takut yang seperti ini sudah mencapai kepada takut yang bermakna ibadah, yang bersifat ibadah, yang menjatuhkan pelakunya kepada kesyirikan, bahkan sampai kepada syirkun akbar. Naam, barakallahu fikum. Ketika dia takut dengan jin, ya, lalu kemudian setelah itu jin menampakkan dirinya, ya, untuk kemudian dia berserikat dengannya, dan dia diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan yang dipersyaratkan oleh jin tersebut yang menyelisihi syariat Allah Ta'ala, maka dia harus melakukannya karena dia takut. Nah, ya, ini yang dilakukan oleh para dukun, para normal, ya, para pawang-pawang, naam, yang berserikat dengan para jin sehingga menjatuhkan mereka ke dalam al-khauf li ghairillahi ta'ala, takut kepada selain Allah Ta'ala yang bersifat ibadah. Naam, sehingga mereka naam jatuh ke dalam kesyirikan, bahkan syirkun akbar waliyadu billah. Demikian barakallahu fikum. Sehingga ketika muncul rasa takut sekali lagi yang bersifat ibadah yang seperti ini, maka dilawan dengan beristighfar kepada Allah, dengan menghadirkan tauhid, akidah yang benar. Naam, barakallahu fikum. Jangan membiarkannya. Berbeda dengan syirik yang bersifat khauf, yang bersifat tobi'ah tadi. Naam. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menambahkan jenis ketiga dari al-khauf, yaitu khauf as-sir. Ada khauf sir, namanya khauf yang tersembunyi. Ka'ayya khaufa sahibul qabr awwalian ba'idan anhu, seperti orang yang takut dengan pemilik kuburan. Nah, orang yang takut dengan orang yang sudah meninggal, dia takut dengan kuburannya, atau seorang wali yang jauh tempatnya, ya, di seberang sana, tapi wali itu dikenal sebagai tokoh yang berbahaya, dia punya ritual, ya, dia punya ilmu spiritual yang berbahaya. Ketika dia misalnya dicela, ya, dengan kesalahannya atau kesyirikannya, maka itu bisa mengancam keselamatan orang. Nah, ini keyakinan yang seperti ini, rasa takut yang tersembunyi, ini juga dzakarahul ulama minasyirki. Kata Imam Ibn Utsaimin, dijelaskan oleh para ulama juga termasuk kesyirikan. Naam, khauf as-sir, orang yang takut dengan penghuni kubur atau dengan seseorang tokoh yang dikenal, ya, tokoh yang memiliki ilmu spiritual sehingga ditakuti, naudzubillah. Takut yang seperti ini juga adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, ya, ini juga banyak menimpa kaum muslimin. Dan kita takut ada yang bertetangga dengan dukun, misalnya dukun yang sudah tenar, ya, yang ditakutkan sihirnya atau santetnya. Nah, maka takut yang seperti ini termasuk takut asyirki, yang menjatuhkan pelakunya ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan alhamdulillah sebagai faedah buat kita semua, barakallahu fikum, saya menyebutkan sebagai pelajaran dan sebagai faedah, ya, untuk kemudian kita dalam permasalahan ini mengambil pelajaran dan intibah. Ya, kadang-kadang barakallahu fikum seperti apa yang saya sebutkan, kita melihat seorang dukun itu kadang kita takut, ya. Janganlah itu misalnya penjual obat yang di jalan yang teriak-teriak menampilkan apa, adegan sulap, ya, atau sihirnya, takut kita untuk memberi nasihat, ya. Kenapa? Karena kita lihat sihirnya, ya. Barakallahu fikum. Maka ahlu tauhid tidak boleh demikian, ya. Dia harus melawan rasa takut itu dan memberi nasihat. Nah, ada kisah barakallahu fikum yang sering saya sampaikan. Kisah seorang sahabat, ya, dan semua mengenal sahabat Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Ya, suatu hari seorang penguasa di zaman beliau, di zaman Bani Umayyah, ya, memanggil seorang yang dikenal, seorang tokoh yang melakukan atraksi, yang dia memotong tubuhnya, ya, masuk di api. Dia kerjasama dengan jin. Nah, datang sahabat, ya, Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu melihat yang demikian. Dia tidak sabar, walaupun di situ ada penguasa di depannya, masuk dan mengambil pedangnya menebas, ya, si dukun itu tadi terputus leher, kepalanya pisah. Subhanallah. Ya, sampai sahabat Ibnu Abbas, ya, menyalahkan beliau. Karena ini termasuk adab yang melanggar dalam Islam terhadap penguasa. Karena itu yang mengadakan penguasa, walaupun penguasa ini salah dan tidak pantas, tetapi sahabat Ibnu Abbas menasehati Jundub Ibnu Junadah bahwa apa yang antum lakukan salah dan keliru. Sehingga beliau meminta maaf kepada penguasa pada waktu itu. Walhasil, pelajaran yang kita ambil, sahabat justru ya bertambah keberaniannya dengan menghadapi orang yang seperti ini. Bukan justru takut. Barakallahu fikum. Dan saya sendiri alhamdulillah ya pernah membuktikan. Saya punya tetangga dulu di depan rumah, dukun yang sangat tenar. Ya, orang dari provinsi lain datang. Ya, membawa kambing, membawa ayam, macam-macam. Ya. Dibawa, padahal kambing dari Makassar dibawa ke Kendari, dari Sulawesi Tengah, berbagai dari provinsi. Karena dukun itu sudah terkenal. Nah, waktu itu saya masih kuliah. Ya. Alhamdulillah saya libur. Saya belum tahu kalau karena orang itu baru pendatang, dia kontrak rumah. Kebetulan di depan rumah. Maka saya datang menasihati. Ya, dengan berprinsip itu tadi bahwa ini kebatilan dan kesyirikan bahkan. Ya, ketika saya menasihati belum beberapa nasihat sudah bermain jinnya. Ya. Dan mengancam, kemudian sudah kemasukan. Saya membacakan ayat, saya ruqyah, ya. Terus saya bacakan ayat-ayat. Saya tidak sadar ternyata masyarakat sudah berkumpul. Ya, banyak orang yang datang yang menyaksikan. Alhamdulillah, menjadi pelajaran buat masyarakat bahwa ternyata yang seperti ini tidak boleh ditakuti. Ya. Nah, dia menyebutkan jinnya berbicara dari jin-jin lompo batang macam-macam. Hah? Murnene, pokoknya semua tokoh-tokoh jinnya disebutkan. Nah, ya, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah, ya, sampai hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan saya. Masih hidup, alhamdulillah. Ya. Nah, sehingga barakallahu fikum, justru terkadang sihir itu ya atau santet itu mengenai seseorang ketika dia punya rasa takut. Dia takut dan terhantui. Ya, karena kelemahan iman, kelemahan tauhid. Ya, kelemahan tauhid. Nah, sehingga ketika kita benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala na'am, kita akan terlindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seandainya kita terkena sihir, maka Rasulullah pun pernah kena sihir. Ya, seandainya itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah kehinaan. Nah, barakallahu fikum. Seandainya. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita. Rasulullah dikena sihir, ini sebagai bentuk pelajaran buat umat bahwa memang sihir itu benar adanya. Ya. Kita beriman bahwa sihir itu bisa dan ada. Melalui para jin-jin, melalui para syaitan yang bekerja sama dengan manusia. Nah, yang kadang-kadang jinnya pun tidak bekerja sama dengan manusia, tapi dia jahat. Dan dia melakukan dengan sendirinya. Tanpa ada perintah dari manusia yang berserikat dengannya. Itu juga mungkin. Maka kita berlindung kepada Allah dengan tuntunan-tuntunan syariah. Doa, zikir pagi dan sore, semua nah merupakan tuntunan ya dari syariat Islam agar kita terlindung dari segala mala bahaya. Nah, makanya di antara sunnah Rasulullah ketika kita sampai di suatu negeri, negeri yang baru, kita berdoa, berzikir, membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, dan seterusnya dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik di pagi hari ataupun di petang hari. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah terkait dengan al-khauf ini. Naam, bahwa dia merupakan ibadah, salah satu dari jenis-jenis ibadah. Naam, yang wajib kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dalil ar-raja. Naam, ar-raja adalah harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam suratul Kahfi, ya, dari ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Barang siapa yang berharap dengan perjumpaan kepada Allah taala Rabb-nya, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia berbuat syirik. Wala yusyriku fi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersyirikkan ibadahnya kepada Allah taala kepada seorang pun. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ar-raja, yaitu sifat harap. Ya, bahwa sifat harap ini, dan ini adalah termasuk amalan hati, sebagaimana rasa takut tadi adalah amalan hati, ar-raja juga amalan hati. Ya, berharap perjumpaan hanya kepada Allah taala. Naam. Lalu dia beramal dengan amalan saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah taala. Maka menunjukkan ar-raja adalah ibadah, salah satu bentuk dari jenis-jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah taala. Kemudian setelah ar-raja adalah at-tawakkul. Naam, tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan terhadap Allah taala bertawakkallah kalian jika kalian mengaku orang-orang yang beriman. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah yang menjaminnya, Allah yang menjadi jaminannya. Nah, tawakal sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa rukunnya ada dua, yaitu i'timadul qalb dan jalbul masalih, ya, yaitu menggantungkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah dan mengambil maslahat atau menempuh sebab-sebab yang maslahah, yang baik. Nah, itu dua rukun tawakal. Barang siapa yang bertawakal hanya dengan hatinya saja dan tidak mau menempuh sebab-sebab, maka ini bukan tawakal namanya. Ya. Dan sebaliknya, siapa yang hanya mengandalkan sebab saja, upayanya, usahanya, dan dia tidak menyandarkan nasib hatinya, menggantungkan hatinya kepada Allah, maka juga tidak disebut dengan tawakal. Maka tawakal dikatakan tawakal ketika memenuhi dua rukunnya, yaitu i'timadul qalbi ilallah, menggantungkan, menyandarkan hatinya hanya kepada Allah. Yang kedua, menempuh sebab-sebab, jalbul masalih wa daf'ul madar, mengambil manfaat dan maslahat dan menolak mafsadat. Ya, itu rukun daripada tawakal. Naam, maka siapa yang bertawakal kepada Allah taala pasti Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. Kita perhatikan dengan baik, ini jaminan dari Allah taala di dalam Al-Qur'an. Naam, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah menjadi jaminannya. Ini janji Allah taala, dan janji Allah taala tidak pernah Allah selisihi. Ya, artinya kalau kita sudah berupaya bersungguh-sungguh menempuh usaha yang halal, ya, mengambil maslahat, menolak mafsadat, lalu belum menghasilkan, secara kasat mata kita belum diberi hasil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan. Artinya kita sekarang sudah menegakkan tawakal. Ya, kalbu kita sudah kita gantungkan kepada Allah. Kita sudah menempuh sebab yang halal, yang benar. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita cemaskan? Nah, maka Allah pasti penjaminnya. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Allah taala mengabulkan doa hambanya, itu Allah kabulkan dengan tiga bentuk. Ya, ada tiga bentuk Allah Ta'ala mengabulkan doa. Tidak mesti pengabulan doa itu langsung kita lihat. Ya, yang pertama kata Rasulullah SAW, ayyu'tiyahullahu fi hadhihi dunya. Allah langsung berikan di dunia. Nah, itu diantara bentuk pengabulan, langsung dia lihat. Ya. Au ayyadakhirahu fil akhirah. Ditabungkan dia nanti dari akhirat. Menjadi tabungan. Dia tidak lihat di dunia. Ya, tidak ada, dia tidak lihat hasil di dunia dengan kasat matanya. Ternyata hasilnya itu, pengabulannya itu dijadikan tabungannya di akhirat. Nanti dia lihat kalau dia bertemu Allah di hari akhirat. Itu salah satu bentuk pengabulan doa dari Allah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yasrifa anhu su'a mithlaha. Boleh jadi Allah palingkan dia dari kejelekan yang sama bobotnya, sebanding bobotnya dengan kebaikan yang dia minta kepada Allah. Maksudnya apa? Terkadang kita mungkin kita tidak tahu ditimpa musibah, mara bahaya. Ya, kejelekan akan menimpa kita. Namun dihindarkan kita. Kejelekan itu dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari kita. Ya, tapi kita tidak tahu. Mestinya kejelekan itu menimpa kita, mara bahaya mengancam kita. Namun Allah lindungi kita. Kita dipalingkan dari kejelekan itu. Barakallahu fikum. Maka ini juga bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah memahami hal yang demikian. Naam, tidak mesti upaya dan usaha kita itu hasilnya langsung kita lihat. Bisa jadi menjadi tabungan di sisi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.